وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه. Maka dosa-dosa akan memperlemah kekuatannya, akan memperlemah semangatnya, fala yasbir alaih, dan tidak akan bisa sabar lagi. Padahal tadi dikatakan dalam surat Al-Asr, sesungguhnya manusia seluruhnya merugi, kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran. Kalau dia tidak mengerti kebenaran, bagaimana akan tawassul bil haqqi? Kalau dia tidak punya kesabaran, bagaimana akan tawassul bis sabri? Berarti khasir, akan rugi. Sedangkan kemaksiatan akan memperlemah kesabaran dan akan memperlemah idrakul ilm, pemahaman ilmu. Bal qad yatawaradu 'ala al-qalbi hatta yan'aqisa idrakuhu kama yan'aqis sayruhu. Bahkan dosa tadi akan masuk ke dalam hati hingga membaliknya, menjadi terbalik, yan'aqis 180 derajat. Kama yan'aqis sayruhu, sebagaimana berjalannya pun akan terbalik. Kalau dosa-dosa tadi masuk ke dalam hati, terus masuk ke dalam hati, hati itu menjadi terbalik. Melihat kebenaran, seakan kebatilan. Melihat kebatilan, seakan kebenaran. Maka berjalannya pun akan terbalik. Yang harusnya maju, dia mundur. Yang harusnya dia menuju akhirat atau menuju surga dan menjauh dari neraka, ini malah terbalik berjalannya, menuju neraka, menjauhi surga. Fayudrikul batila haqqan wal haqqa batilan. Akhirnya hati yang terbalik akan mendapati kebatilan sebagai kebenaran dan mendapati kebenaran sebagai kebatilan. Wal ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan. Akan mendapati yang ma'ruf sebagai kemunkaran. Dan akan mendapati kemunkaran sebagai ma'ruf. Semuanya terbalik. Fayantakis fi sayrihi. Maka akan berjalan dengan sebaliknya. Yarji' an safarihi ilallah. Dia justru mundur dari perjalanannya kepada Allah. Dan perjalanannya menuju akhirat. Justru yarji' kembali. Artinya menjauh dari Allah dan menjauh dari akhirat. Kemana? Ila safarihi ila mustaqarrin nufusil mubtilah. Justru safarnya ke tempat jiwa-jiwa yang batil, yang rendah. Allati radiyat bil hayati dunya, yang ridha dengan kehidupan dunia. Watma'annat biha, yang tenteram dengan kehidupan dunia. Wa ghafalat 'anillahi wa ayatihi, dan kemudian lalai, lupa terhadap Allah dan ayat-ayatnya. Wa tarakatil isti'dada lil liqa'ih, dan kemudian meninggalkan persiapan untuk bertemu Allah. Tidak lagi bersiap-siap untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Walau lam yakun fi uqubatid dhunubi illa hadhil uquba wahdaha. Kalau saja tidak ada balasan dari dosa-dosa kecuali hanya ini saja balasannya. Wahdaha sendirinya. Lakanat da'iyatan ila tarkiha, niscaya itu cukup untuk mengajak agar kita meninggalkan dosa-dosa. Wal bu'di anha, agar kita menjauhinya. Wallahul musta'an. Bisa dibayangkan, kalau dosa-dosa bisa membalik ke hati, akhirnya menjadi buta, tidak bisa melihat kebatilan sebagai kebatilan, enggak bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, tetapi terbalik. Melihat kebatilan seakan-akan kebenaran. Melihat kebenaran seakan-akan kebatilan. Maka berjalan terbalik, Semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Kalau enggak ada balasan lain terhadap dosa kecuali ini, sudah cukup. Cukup menjadikan seorang akil akan menjauhi dosa-dosa. Cukup membuat seorang berakal akan meninggalkan dosa-dosa. Wa hadza kama anna at-ta'ata tunawwiru al-qalba wa taj'aluhu wa tusqiluhu wa tuqawwihi wa tuthabbituhu hatta yasira kal-mir'atil masqulah fi jala'iha wa safa'iha fayamtali' nuran fa idza dana syaitan minhu asabahu min nurihi ma yusibu mustaqis sam' min asy-syuhubi wath-thawaqibi fa syaitan yafruq min hadzal qalb ashadda farq ad-dhi'bi min al-asadi hatta inna sahibahu la yusri'u asy-syaitan fa kharra sari'an فتجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه فيقال أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس إخوان ابن عزكم الله. Sebagaimana sebaliknya, kalau tadi satu hati yang ditutupi dosa atau yang sudah dibalik oleh dosa-dosa, maka sekarang sebaliknya. Kama anna ta'ah, sebagaimana ketaatan pun sebaliknya akan menerangi hati. Tunawir al-qalb. Wa tajalluhu, akan menjadikan dia jernih. Wa tusqiluhu, akan menjadikannya bening. Dikerik kotorannya, digosok kotorannya sampai berkilau. Wa tuqawwihi wa tuthabbituh, ketaatan kepada Allah akan menguatkan hati, akan mengokohkan hati. Hatta yasira kal mir'ah al mas'ulah, jadilah hati itu seperti cermin yang berkilau. Fi jala'iha, pada kejelasannya. Wa safa'iha, pada kejernihannya. Fayamtali'u nuran, fayamtali'a nuran, akhirnya hati itu penuh dengan cahaya. Fa idza dana syaitan, kalau syaitan mendekati, asabahu min nurih, syaitan akan terkena cahaya hati tadi. Seperti apa yang menimpa syaitan-syaitan pencuri berita di langit ketika dilempar dengan bintang-bintang. Kalian tahu apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk? Bahwasanya Allah jadikan bintang adalah rujuman lisyayatin, sebagai pelempar-pelempar setan. Allah ciptakan bintang-bintang untuk pelempar setan. Dan disebutkan pula dalam surat Al-Jin, ucapan syaitan tadi, anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam', kami dulu duduk-duduk di langit untuk mencuri berita-berita di langit. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Tetapi siapa yang mencuri berita di langit sekarang ini akan terkena lemparan bintang-bintang. Bintang itu cahaya. Lemparan cahaya bintang-bintang. Tayyib itu mencuri berita di langit. Hati kalau sudah dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, keimanan kepada Allah, zikrullah, maka hati tadi bercahaya, berkilau, dan syaitan kalau mendekat akan terkena cahayanya seperti pencuri berita di langit yang terkena bintang-bintang. Fasyaitanu yafruq min hadzal qalb, syaitan akan lari dari hati yang seperti ini. Ashadda min farqi dhi'b min al-asad, lebih dahsyat larinya syaitan dari hati yang seperti ini, lebih dahsyat daripada serigala lari dari singa. Farqid dhi'bi minal asadi, larinya serigala dari singa sudah ma'ruf. Bagaimana larinya serigala dari singa? Ternyata syaitan akan lari dari seorang yang hatinya bersinar terang, yang hatinya jernih berkilau, yang hatinya dipenuhi keimanan dan amal saleh, syaitan akan lari. Maka jangan heran kalau Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Ya Umar, sesungguhnya kalau engkau menempuh satu jalan, syaitan akan mencari jalan lain." Mengapa? Yafruq, takut, menghindar. Salaka fajjan ghaira fajjik, syaitan akan mencari jalan lain selain jalanmu karena takutnya pada Umar. Ikhwan bin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hatta inna sahibahu la yasra'u syaitan fayakhiru sari'an. Bahkan pemilik hati yang berkilau tadi bisa melumpuhkan dan menjatuhkan syaitan, sehingga tersungkur syaitan jatuh. Fatajtami alaihi syaitin. Kemudian setan-setan yang lain berkumpul melihat orang setan yang terjatuh ini, sambil bertanya sebagian pada sebagian yang lain. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, ma sya'nu, ada apa dia? Mengapa dia? Maka dikatakan oleh yang lainnya, asabahu insiyun, dia terkena serangan manusia. Wabihi nadratun minal insi, dan dia terkena pandangan manusia. Khamilina azakullah, lihatlah. Kalah syaitan dengan hati yang berkilau, hati yang bercahaya, yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan. Faya nadratan min qalbin hurrin munawwirin yakadu laha syaitanu bin nuri yuhraqu. Wahai pandangan dari hati yang merdeka, maknanya merdeka tidak diperbudak oleh hawa nafsu, tidak diperbudak oleh apapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai pandangan dari hati yang merdeka, yang bercahaya, hampir-hampir dia membakar syaitan dengan cahayanya. Hampir-hampir. Yakadulah syaitan, hampir-hampir karenanya syaitan, bin nuri, dengan cahaya tersebut, yuhraku, terbakar. Hampir-hampir syaitan terbakar dengan cahaya dari manusia tadi atau dari hati tersebut. Taib afa yastawi hadzal qalbu wa qalbun mudlimatun arja'uhu mukhtalifatun ahwa'uhu qad ittakhadahu syaitanu watanuhu qad ittakhadahu syaitanu watanahu wa 'addahu maskanahu idza tasabbaha bimatla'ihi hayahu. Kata Ibnu Qayyim, apakah sama hati yang seperti itu, yang bercahaya tadi bisa mengalahkan syaitan? Apa yastawi hadzal qalbu wa qalbun mudlimah? Apakah sama hati yang bercahaya tersebut dengan hati yang mudlimah, yang gelap? Mudlimatun arja'uhu, yang gelap ujung-ujungnya. Mukhtalifatun ahwa'uhu, yang bermacam-macam hawa nafsu di dalamnya. Yang telah dijadikan oleh syaitan sebagai tempat tinggalnya. Hati yang sudah dijadikan oleh syaitan sebagai tempat tinggalnya. Wa'addahu maskanah, yang telah dijadikan sebagai rumahnya. Idza tasabbaha bitul'atihi hayyahu. Waqala fudita min qarinin la yuflihu fi dunyahu wala fi ukhrahu. Maka idza tasabbaha bi tal'atihi, kalau sudah setan itu menyatu dengan hatinya dalam kehidupannya, qala, dikatakan fudita min qarinin, aku mendapatkan qarin. La yuflihu fi dunyahu wala fi ukhrahu, yang tidak akan memberikan falah kebaikan, tidak di dunia, tidak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau syaitan sudah menjadi korinnya, yang melekat dengannya, bercampur di hatinya, gak akan bisa lepas. Dan gak akan bisa baik, gak akan bisa mendapatkan falah, la fi dunia, wa la fil akhirah. Qala qarinuka fid dunya wa fil hasyri ba'daha, itu adalah qarinmu di dunia dan di padang mahsyar nanti setelahnya. Fa anta qarinun li bi kulli makani, maka engkaulah qarinku, kata syaitan tadi, di tempat manapun. Fa in kunta fi dari syaqa'i fa innani, kalau engkau berada di tempat yang menyengsarakan, maka sesungguhnya aku tidak bermanfaat bagimu sekarang ini. Idzalamtum, ketika kalian telah berbuat zalim dulunya. Annakum fil adabi mustarikun, dan kalian di dalam azab bersekutu. Ini sama-sama di dalam azab, qarin dengan qarinnya. Asal muasalnya barakallahu fikum karena dosa. Semakin pekat hitam dalam hati, semakin pekat, maka hati tersebut menjadi sarang syaitan. Kalau hati sudah menjadi sarang syaitan, maka korinnya adalah syaitan. Dan syaitan akan menyatu dengannya, dengan hatinya, sehingga dia nanti di akhirat menyesal. Dan berkata kepada korinnya, duhai kiranya antara aku dengan kamu itu jauh, seperti jauhnya timur dan barat. Tapi itu sudah di akhirat, sudah terlambat. Tidak akan ada lagi perubahan-perubahan. Sudah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka di dalam azabi mustarikun. Kedua-duanya di dalam azab. Orangnya dan qarinnya. Fa akhbara subhanahu anna man asha an dhikrihi wa huwa kitabuhu alladhi anzala ala rasulih fa'arada anhu. Allah mengkhabarkan siapa yang menjauh dari dzikir kepada Allah, sedangkan zikir Allah adalah kitabnya yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kemudian dia berpaling daripadanya, wa'amiya anhu, dan buta, tidak mau melihat terhadap Quran. Wa'ashat basiratuhu an fahmi, pandangannya juga menjauh dari pemahaman terhadapnya. Watadabburi, menjauh dari tadabbur terhadapnya. Wa ma'rifati muradillahi minhu, dan tidak mau memahami apa yang dimaukan oleh Allah dalam kitab tersebut. Maka siapa yang demikian, qayyadallahu lahu syaitanan, Allah akan ikatkan untuknya syaitan tadi. Allah akan ikatkan untuknya qarin dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin. Uqubatan lahu, sebagai balasan atasnya. Bi'iradihi an kitabih, karena dia berpaling dari kitab Allah. Fahuwa qarinuhu alladhi la yufariquhu fil iqamah wala fil masir. Maka dialah syaitan itulah yang menjadi korinnya, menjadi teman dekatnya, yang tidak pernah meninggalkannya, tidak dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar, tetap bersamanya. La fil iqamah wala fil masir. Iqamah sedang mukim, masir sedang berjalan. Dan syaitan akan menjadi maulanya. Wa maulahu wa ashiruhu alladhi huwa bi'sal maula wa bi'sal ashir. Syaitan akan menjadi maulanya, orang yang paling dekatnya. Ashirah, menjadi keluarganya. Tetapi bi'sal maula wa bi'sal masir, sejelek-jelek teman dan sejelek-jelek keluarga adalah syaitan. Atau sebagaimana diistilahkan, karena saking eratnya antara manusia pendosa dengan syaitan qarin, disebutkan dalam sebuah syair, radhi'ay labanin thadya ummin taqasama bi ashamadajin awadun لن تفرقوا لن تفرقوا. Seperti dua saudara yang disusukan oleh satu ibu. Yani manusia pendosa tadi dengan jin, syaitan dari kalangan jin, menjadi korin, seakan-akan keduanya adalah radhi'ai labanin tadya ummin. Sepertinya dua orang yang disusukan oleh satu susuan, oleh satu orang ibu. Taqasama bi ashamadajin, membagi masing-masing bagiannya dengan adil, dengan seimbang. Awadun sebagai pengganti, lan tafarraq, yang tidak akan pernah berpisah. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dhalik. Thumma akhbara anna syaitana yasuddu qarinahu wa waliyahu an sabilihi al-musil ilaihi wa ila jannatihi. Kemudian qarin tadi yang menyertai manusia pendosa tadi, Allah khabarkan bahwa syaitan itu yasuddu qarinahu wa waliyahu an sabilil musil ilaihi wa ila jannatihi. Syaitan tadi akan menghalangi qarinnya, akan menghalangi teman dekatnya dan walinya dari jalan menuju kepada Allah dan dari jalan menuju ke surga. Dihalangi dari jalan kepada Allah, dihalangi dari jalan menuju surga. Hadza bi'sal qarin, sejelek-jelek qarin. Wa yasibu hadha dhal al-masdud anahu ala tariqin ala tariqi huda. Kemudian orang ini merasa, hadha dhal, orang yang sesat ini, al-masdud, yang terhalang dari kebenaran ini, yang dihalangi oleh iblis, yang dihalangi oleh syaitan qarinnya, yasibu ala tariqi huda, mengira bahwa dirinya di atas petunjuk. Kasihan. Ini yang mengerikan. Kalimat yahsibu annahu ala tariqi huda, mengira bahwa dia di atas jalan petunjuk, ini yang paling mengerikan. Mengapa? Karena tidak sadar kalau dirinya sesat. Kalau seseorang sesat dalam keadaan sadar, saya sesat, saya salah, mungkin suatu saat akan bertobat. Sampai kapan saya akan begini terus? Tetapi kalau dia sesat, tetapi yahsibu annahu ala tariqi huda, dia mengira bahwa dirinya di atas jalan petunjuk, kapan dia akan bertaubat? Karena merasa di atas kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Hatta idza ja'a al-qarinani yaumal qiyamah, hingga ketika datang dua qarin ini yang saling terikat antara manusia dengan syaitannya pada hari kiamat, yaqulu ahaduhuma lil akhar, akan berkata salah satunya pada yang lain, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain, duhai kiranya antara aku dengan kamu ini jauh terpisah, antara timur dan barat. Fa bi'sal qarin anta li fid dunya, engkaulah sejelek-jelek temanku di dunia. Adlaltani 'anil huda, engkau telah menyesatkan aku dari petunjuk. Ba'da idja'ani, setelah datangnya kepadaku. Wasadattani 'anil haqq, engkau telah menghalangi aku dari kebenaran. Wa aghwaytani, engkau telah menyimpangkan aku dari al-haq. Hatta halaktu, hingga aku binasa. Wa bi'sal qarinu anta li al-yawm, sungguh sejelek-jelek qarin adalah engkau hari ini. Sejelek-jelek qarin di dunia adalah engkau, dan sejelek-jelek qarin di akhirat adalah engkau. Ini penyesalan yang tidak bermanfaat. Karena penyesalan yang bermanfaat adalah penyesalan di dunia. Bertaubat, kembali kepada kebenaran, maka Allah akan bukakan pintu taubat. Tapi setelah mati, setelah dikumpulkan yaumul qiyamah di padang mahsyar, kemudian mereka saling menyalahkan antara qarin dengan qarin. Sungguh, kalau saja antara engkau dengan aku jauh seperti jauhnya timur dan barat. Engkau sejelek-jelek qarin, engkau sejelek-jelek teman, engkau telah menyesatkan aku, dan seterusnya, dan seterusnya. Isil faedah. Apa faedahnya? Mengingatkan kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وقال الشيطان للإنسان خذولا kata Allah yauma ya'uddu dhalim 'ala yadayhi, ketika orang zalim menggigit jarinya penyesalan nanti di akhirat kelak, mereka berkata ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengambil jalan rasul sebagai jalanku, ya wailata, duhai celakanya aku, laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai kiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Penyesalan mengambil teman yang salah. Penyesalan mengambil qorin yang salah. Bisa minal insi, bisa minal jinni. Minal insi, kalau engkau berteman dengan seorang yang dal, yang sesat, kemudian terbawa sesat, kau akan menyesal yaumul qiyamah. Sedangkan dari kalangan jin yang sedang kita bahas sekarang ini, dengan kamu berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, seakan-akan berkata, wahai syaitan, ahlan wa sahlan, masuklah dalam hatiku sebagai qorin. Karena Allah sudah mengancam. Nuqayyid lahu syaitanan. Kami akan ikatkan baginya syaitan. Kalau dipersilahkan syaitan untuk masuk ke dalam hatinya, karena hatinya sudah kotor dengan dosa-dosa, menjadi sarang dari sarang syaitan, mudlimah, gelap gulita, maka nanti juga akan menyesal dengan penyesalan yang hampir sama. Kalau yang di sana tadi, salah mengambil teman di dunia dari manusia, berkata, ya wailata lam attakhid fulanan khalila, duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai temanku, laqad adalladi anidzikri, dia telah menyesatkan aku dari zikr. Dan memang syaitan tidak pernah menolong saudaranya, enggak pernah menolong hambanya. Syaitan enggak akan menolong manusia. Dil insani khadula, khadul itu tidak mau menolong. Demikian pula penyesalan orang yang diikatkan oleh Allah dengan syaitan sebagai korinnya karena dosa-dosanya. Ya laitani la laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain, duhai kiranya antara aku dengan kamu jauh seperti jauhnya timur dan barat. Habisal qarin, engkau sejelek-jelek qarin. Walamma kana al-musabu idza sharakahu ghayruhu fi musibatihi hasala bit-ta'assi naw'u takhfifin wa tasliyatin. Akhbara subhanahu wa ta'ala anna hadha ghayru mawjudin wa ghayru hasilin fi haqqi al-mushtarikin fi al-'adhab. Dan ketika orang yang tertimpa musibah, musab adalah orang yang tertimpa musibah. Walamma kana al-musabu, dan bahwasanya orang yang kalau kena musibah, idza syarakahu ghairuhu fi musibatihi, kalau diiringi dan disertai oleh orang lain dalam kesusahannya, akan mendapatkan sedikit keringanan. Sejenis keringanan dalam bentuk bela sungkawa. Kamu kehilangan orang tua ya? Iya, sama. Saya juga kehilangan orang tua. Akan ringan kan? Iya Pak ya? Orang yang kalau ditimpa musibah, kemudian ada yang sama dengan dia, sama-sama kena musibah, akan mendapatkan sesuatu keringanan, tasliyah, atau terhibur, takhfif wa tasliyah. Takhfif keringanan, tasliyah terhibur. Itu di dunia. Wala yakunu fil akhirah. Adapun di akhirat tidak ada yang demikian. Wah, kamu qorin masuk neraka juga ya? Oh, sama. Enggak bisa. Tidak terasa semakin ringan, tidak terhibur sama sekali. Berbeda dengan keadaan di dunia. Maka dikatakan di sini Allah katakan bahwa mereka dua pihak. Annakum fil adzabi mushtarikun. Kalian di dalam azab bersama-sama. Apakah terjadi tasliyah, takhfif? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak terjadi. Qala akhbara subhanahu, Allah mengkhabarkan bahwa yang seperti ini nanti di akhirat, ghairu mawjudin, tidak ada. Wa ghairu hasil, tidak akan ada hasil seperti itu. Fi haqqil musyrikin fil adab, dalam keadaan mereka yang diadab bersama-sama, tidak terjadi keringanan-keringanan atau merasa terhibur karena si fulan juga diadab, tidak. Wa anal qarina la yajidu rahatan wala adna farahin bi'adzab qarinihi. Si qarin tadi tidak mendapatkan rohah, kenyamanan, atau tidak mendapatkan sedikit pun kegembiraan dengan melihat qarinnya pun diazab. Rasain lu, kok kamu juga diazab sama seperti saya, terus ringan, tidak. Itu tidak dirasakan. Wa in kanatil masaibu fid dunya idza ammat sarat masla. Walaupun kalau di dunia musibah-musibah di dunia idza ammat, kalau merata, sarat masla, menjadi ringan. Karena bersama-sama. Oh, kamu juga, semua kok kena, semua ya? Alhamdulillah, berarti bukan saya tok yang kena. Ini ada sedikit keringanan. Kama qalatil khansa'u fi akhiha saqr. Sebagaimana dikatakan oleh Khansa dalam syairnya ketika meratapi saudaranya Sokr. Falawla kathratul baqina hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi. Kalau saja bukan karena banyaknya para penangis yang menangisi saudaraku dari saudara-saudaranya, niscaya aku mungkin akan bunuh diri. Wa ma yabkuna mithla akhi walakin wa'azzi an-nafsa anhu bit-ta'assi. Tidaklah mereka menangis seperti tangisan saudaraku, dan sungguh aku merasa mendapatkan ta'ziyah. Ta'ziyah itu seperti hiburan orang yang kena musibah, membesarkan hati orang yang kena musibah. Seperti tangisan saudaraku, karena aku merasa senasib dengannya. Ala ya sakhr, la ansak. Wahai Sakhr, aku tidak pernah melupakan engkau. Ufariqu aishati wa wuruda ramsi. Ini barakallahu fikum, syair yang menunjukkan kalau mereka, manusia, selalu merasa terhibur kalau ada yang senasib dengannya dan ada yang menangis bersamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sekali lagi, itu di dunia. Adapun di akhirat, melihat banyak yang neraka, tenang begitu, tidak, sama sekali tidak. Sehingga jangan main-main. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Guyon yang tidak pada tempatnya. Kalau kita masuk neraka, kita ketemu si fulan, artis fulan. Na'udzubillah min dzalik, itu kufur. Guyon dalam masalah seperti itu kufur hukumnya. Barakallahu fikum. Famana Allah subhanahu hadzal qadr, maka Allah halangi yang seperti itu, merasa terhibur, merasa ringan karena saudaranya atau temannya ikut diazab begitu. Itu tidak ada nanti yaumul qiyamah. Bahkan justru mereka akan saling mencerca, akan saling melaknat. Setiap dimasukkan satu gelombang ke dalam neraka, la'nat ukhtaha, gelombang berikutnya melaknat golongan yang berikutnya. Saling melaknat di dalam neraka. Berarti justru plus azab di atas azab. Azab neraka sudah sangat dahsyatnya. Ditambah dengan azab mereka saling menyalahkan, saling menyesali, saling melaknat, saling mendoakan kejelekan antara mereka sendiri. Na'udzubillahi minan nar. Faqala walan yanfa'ukumul yawma idh dhalamtum annakum fil adabi mushtarikun. Kata Allah, dan tidak akan bermanfaat bagi kalian hari ini ketika kalian berbuat zalim, kalau kalian itu diazab bersama-sama. Enggak akan bermanfaat sedikit pun ketika kalian diazab bersama-sama. Faslun al-ma'asi madadun minal insani li'aduwihi alaihi. Asalnya jam berapa? Sudah masuk? Berarti pas satu fasal. Jazakumullahu khairan. وطيب هذا الخضر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.